السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah, para thullabul ilm, penuntut ilmu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hani'an lana, berbahagialah kita. Kenapa? Karena wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu menundukkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Ridan bima yasna, karena dia ridha, dia senang dengan apa yang kita perbuat. Nah, masih kita para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan sore hari ini, dalil-dalil yang menerangkan Allah berbicara dengan ucapan dan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan ucapan makhluknya. Dan terakhir kita sudah menjelaskan apa ucapan Allah tentang ibaduhu as-salihun, hamba-hamba yang saleh. Aku siapkan di dalam surga ma la aynun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata yang indah-indah, wa la udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di hati manusia. Ini sudah kita ambil, akan kita ambil dalil berikutnya pada kesempatan sore hari ini. Fadhol. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan bacakan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari masih dalam bab ini. Qala rahimahullah, qala haddathana Mahmud, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Mahmud. Qala haddathana Abdul Razzaq, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq. Ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani. Qala akhbarana Ibnu Jurayj, telah memberitakan kepada kami Ibnu Jurayj. Qala akhbarani Sulaiman Al-Ahwal, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Sulaiman Al-Ahwal. Anna Tawusan akhbara, bahwasanya Tawus Ibn Kaisan Al-Makki memberitakan beliau, annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Tawus ini muridnya Ibn Abbas, dia mengatakan, dikatakan bahwasanya dia mendengar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada min al-lail, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau bertahajud. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan yang nampak dari hadis ini bahwasanya ini doa iftitahnya. Ini doa apa? Iftitah. Ini doa iftitah. Ibnu Hajar mengatakan zahirus siyaq annahu kana yaqulu awwala ma yakum ila shalah. Berarti apa? Awal bangun, awal berdiri salat, berarti ini doa iftitah atau istiftah. Demikian juga disebut oleh Ibnu Khuzaimah, dibuat satu tema. Apa kata beliau? Kana yaqulu hadha at-tahmid ba'da an yukabbir. Nabi ucapkan tahmid ini, pujian ini setelah bertakbir. Maka oleh karena itu, untuk salat malam banyak sekali iftitahnya. Banyak sekali iftitahnya. Ya. Ini yang panjang. Kemudian juga yang lainnya, Allahumma fatiras samawati wal ard, 'alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idznik, innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Di sini beda lagi ini. Apa itu? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, lakal hamd. Ini dahulukan khabarnya, beritanya. Ini menunjukkan pengkhususan. Lakal hamd, ayat bagimu segala pujian. Sebagaimana alhamdulillah. Pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Lakal hamd, bagimu segala pujian. Anta nurus samawati wal ard. Engkau lah yang menyinari langit dan bumi, dan yang menciptakan sinarnya. Maka lihat, kalau matahari dibuat gerhana, gelap apa tidak? Gelap. Bulan dibuat gerhana? Gelap. Karena ingat, sudah kita baca di sini penjelasan Syekhul Islam rahimahullah berdasarkan hadis, yukhawifullah bihima ibadah, matahari dan bulan tanda kebesaran Allah, dengannya Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Beliau menjelaskan bahwasanya ini kalau ada gerhana, takhwif akan terjadi, entah itu gempa bumi, entah itu longsor, entah itu banjir. Ya, selalu begitu para jamaah. Maka tolak dengan apa? Salat, istighfar. Baik, kita tidak mau namanya musibah, tapi itulah dalalah. Allah buatkan isyarat. Ya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifa limauti ahadin wala lihayatih fa idza raaitumu fabza'u ila shalah. Hadis yang lain, ya, yukhawifullah bihima ibadah, dengan terjadinya gerhana itu Allah menakut-nakuti hambanya. Ternyata menakut-nakuti itu peristiwa musibah yang akan datang. Nah, yang memberikannya cahaya siapa? Allah. Anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, engkau lah munawwiruhuma, yang memberinya cahaya. Langit maupun bumi, sekaligus yang menciptakan cahayanya. Kemudian, anta rabbus samawati walakal hamd. Walakal hamd, dan bagimu segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ard. Ya Allah, anta qayyimus samawat. Engkau lah yang mengurus, yang mengurus urusan langit dan bumi. Walakal hamd, anta rabbus samawat wal ard. Dan bagimu segala pujian. Engkau lah Rabb. Dan sudah kita jelaskan, Rabb itu berarti ada tiga perkara, tiga makna. Jadi kata Rabb, dan itu adalah fondasi rububiyah, ada tiga hal. Ada yang ingat? Satu, menciptakan. Yang kedua, memelihara. Yang ketiga, yang mengatur. Itu makna Rabb. Kalau bahasa kita, Tuhan. Tapi enggak cukup sama Tuhan saja. Karena Rabb itu, itulah dia kandungannya. Menciptakan, mengatur, kemudian apa? Memelihara. Anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna. Engkau lah Rabb, pencipta, yang mengatur, yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Antal haq. Engkau lah yang hak. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadah. wa wa'dukal haq, janjimu juga pasti benar. Janji Allah tidak ada yang bohong, janji Allah pasti benar. Wa wa'dukal haq, janjimu benar. Wa qaulukal haq, ucapanmu pun benar. Ini yang menjadi syahid dalam hadis ini, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, Allah berbicara. Nah, sifat kalamullah di sini apa? Kalamuhu haq. Ucapan Allah itu pasti apa? Benar. Beda ucapan kita. Ya. Ada bohongnya. Ada serongnya. Kalau bahasa orang nanti apa? Sekedar manis di lidah. Atau pintar bersilang lidah. Adapun Allah, qaulukal haq. Ucapanmu benar ya Allah. Di antara ucapan Allah, Al-Qur'an, apa kata Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur dari ucapan Allah? Atau apa? Manakah ucapan lebih jujur selain dari ucapan Allah? Tidak ada. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur perkataannya selain Allah? Tidak ada. Kalian dalam khutbatul hajah itu, fa inna asdaqan hadith. Atau fa inna asdaqan kalam. Sejujur-jujur perkataan, sejujur-jujur ucapan, kalamullah, kitabullah, yaitu apa? Al-Quran. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa liqa'ukal haq, al-ba'ath, hari kebangkitan, hari kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, itu juga hak. Dan itu adalah bagian dari al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Wal jannatu haq, surga ada, benar. Ya. Dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan naru haq, neraka juga benar dan sudah diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Fir'aun? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu terus dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan sore. Pagi dan petang. Dan surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashadda al'adzab. Ketika kiamat tiba, maka masukkanlah keluarga dan pengikut Fir'aun itu ke dalam azab yang paling dahsyat. Narham wan nabiyuna haq, para anbiya itu juga hak. Mulai dari nabi siapa? Adam alaihi salatu wassalam, sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasa'atu haq, kiamat itu juga hak. Maka Allah siapkan dia tanda-tanda sebelum dia tiba, karena datangnya enggak pakai aba-aba. Kemudian Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri, nurut, manut kepada perintahmu untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Wabika amantu, dan aku beriman kepadamu ya Allah. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku serahkan segala urusanku. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah aku kembali, aku taubat, aku beribadah. Wabika khasamtu, dan dengan engkau aku khisal, aku berdialog dengan dalil-dalil yang datang kepada dari engkau itu aku pakai untuk melawan ya hujah-hujah orang yang kafir, hujah-hujah orang yang batil. Itu arti dari wabika khasamtu, dengan dalil dan bukti yang datang dari engkau itu aku gunakan untuk berdialog. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu ya Allah aku berhukum. Siapa yang mengingkari apa yang datang dari engkau, aku adukan kepada engkau. Engkau yang menghukumi mereka. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku terhadap perbuatan-perbuatan yang telah lalu dan perbuatan-perbuatan yang akan datang, kesalahan yang telah lalu, kesalahan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah aku terhadap dosa yang diam-diam aku lakukan dan apa yang terang-terang aku lakukan. Anta ilahi, engkaulah sesembahanku yang hak. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak ibadahi kecuali engkau. Ini kita baca dalam iftitah salat apa? Tahajud. Pertanyaan, apakah setiap dua rakaat kita iftitah? Iya. Assalamualaikum dua rakaat, bangun iftitah lagi. Karena itu salat mustaqillah. Dua pertama enggak sama dengan salat dua kedua. Dua ketiganya enggak sama dengan dua kedua. Jadi setiap mulai pada setiap rakaat pertama dari dua rakaat itu doa apa? Iftitah. Maka bisa kita pakai yang sekian banyak doa iftitahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menerangkan ad'iyatu al-istiftah allati hafadha 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan doa iftitah yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas mengatakan kana ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dahulu dan itu sifatnya terus menerus. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menerangkan bagaimana ketundukan Nabi dalam sholat malam. Loh, bagaimana? Karena Nabi dalam sholat malam benar-benar banyak doa. Ingat, yang namanya doa itu dari yang rendah minta kepada yang atas. Itu arti doa. Kalau dari yang atas kepada yang bawah, apa namanya? Perintah. Sekali lagi, faedah yang kedua dari hadis ini menerangkan ketundukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Buktinya apa? Nabi alaihi salatu wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam berdoa. Faedah yang ketiga, fihi al-hathu ala ikthari ad-du'a fi akhir al-lail. Hadis ini memerintahkan kita atau hadis ini menerangkan kepada kita perbanyak doa di sepertiga terakhir malam. Bayangkan ujian ini para jamaah, semuanya doa. Jadi Nabi puji Allah dulu, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna anta al-haq wa wa'duka al-haq wa qawluka al-haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wal naru haq wal nabiyuna haq was sa'atu haq wa liqa'a Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaka anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli. Jadi sekian banyak pujian dulu baru Nabi meminta. Dan inilah dia adab doa. Jadi kalau mau doa kita mustajab, puji Allah dulu. Puji Allah dulu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menerangkan itu apa? Ikthar min ad-du'a fi awqatil ijabah. Memperbanyak doa di kalang waktu mustajab. Di antara waktu mustajab apa? Sepertiga terakhir malam. Faedah berikutnya, fihi itsbat kalamillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla yatakallam, Allah azza wa jalla berbicara. Kenapa? Karena Nabi mengatakan qaulukal haq, ucapanmu itu benar. Dan ingat konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani nama dan sifat Allah, sifat fi'liyah atau sifat khabariyah, ya, yaitu itsbatun bila tashbihin wa tanzihun bila ta'tilin. Tetapkan Allah punya sifat layak dengan kebesarannya, jangan diserupakan dengan makhluknya. Kemudian tiadakan keserupaan tanpa harus mengingkari sifat-sifat tersebut. Jadi Nabi mengatakan qaulukal haq, ucapanmu benar ya Allah, berarti Allah berucap, Allah berbicara, dan ini bentuk bahwasanya ucapan Allah enggak sama dengan ucapan makhluk. Ucapan makhluk banyak salahnya, banyak haramnya, banyak lengkapnya, nunggulah. Ucapan Allah asdaqu haditha, perkataan yang paling jujur, paling benar. Baik, itu dia faedah dari hadis ini. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Allah. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا حجاج بن منهل قال menceritakan kepada kami حجاج بن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال menceritakan kepada kami عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال menceritakan kepada kami يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري beliau berkata aku telah mendengar al-Imam az-Zuhri Ahmad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, orang yang pertama kali mengumpulkan dan membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Umar ibn Abdul Aziz. Qala sami'tu Urwah bin Zubair, beliau berkata aku telah mendengar Urwah bin Zubair dan Sa'id ibn Musayyib dan Al-Qabah ibn Waqqas dan Ubaidillah ibn Abdullah an hadithi Aisyah, tentang cerita Aisyah radhiyallahu anha, ucapan Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang yang memfitnah beliau serong. Ketika orang-orang yang memfitnah beliau serong, apa kata mereka? Ya, fabarra'ahullah mimma qalu, ternyata Allah Azza wa Jalla membersihkan Aisyah dari tuduhan. Jadi Az-Zuhri mengatakan aku mendengar Urwah Tabilin ini, ya, Sa'id bin Musayyib, Al-Qamah, Ubaidullah bin Abdullah, tentang ucapan Aisyah radhiyallahu anha atau cerita Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh oleh orang-orang yang dituduh oleh orang-orang munafikin dan yang semisalnya, dituduh beliau sirah, fabarra'ahullah mimma qalu, Allah Azza wa Jalla yang membersihkan beliau dari ucapan dan tuduhan-tuduhan itu. Wa kullun haddatsani, kata Imam Zuhri, semua tadi tabi'in itu menceritakan kepadaku ta'ifatan minal hadith alladhi haddatsani, ya, sebagian riwayat masing-masing menceritakan kepadaku an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata walakin wallah, tetapi demi Allah, ma kuntu adhunnu, aku tidak pernah menyangka, kata Aisyah, annallaha yunzilu fi bara'ati wahyan yutla, Allah azza wa jalla menurunkan apa? Wahyu yang dibaca terus sampai hari kiamat. Maka ayat ini adalah kemuliaan ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah disebut di dalam Al-Quran. Abu Bakar disebut dalam Quran. Ya, thaniyatsnain idhuma fil ghar. Mereka berdua ketika berada di dalam apa? Gua idh yaqulu li sahibih, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Di sini anaknya itu Aisyah. Maka Aisyah dengan merendah diri mengatakan, sungguh aku tidak mengira Allah menurunkan satu wahyu yang menjelaskan kebersihanku, keberlapasanku dari tuduhan mereka, yang mana wahyu ini dibaca sampai hari kiamat. Apa kata beliau tentang ketawaduan beliau? Wala sya'ni fi nafsi kana ahqar min an yatakallama Allah fiya bi amrin yutla. Sungguh urusanku, ya, urusan pribadiku itu hina. Kok sampai Allah Azza wa Jalla berbicara, ya, tentang diriku yang menjelaskan aku berlepas diri dengan wahyu yang dibaca oleh seluruh umat Islam. Beliau merendah. Aku ini enggak ada apa-apanya. Kenapa harus berbicara, Allah berbicara tentang diriku? Ya, aku ini enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apanya. Kok Allah Azza wa Jalla harus berbicara tentang diriku dengan wahyu yang dibaca oleh manusia, oleh umat Islam sampai hari kiamat? Walakin, tetapi kata ibunda, kuntu arju, aku hanya berharap an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil naum, nabi bermimpi, yubri'unillahu biha, dengan mimpi itu Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada nabi bahwasanya tuduhan itu tidak benar. Allah lepaskan aku dari tuduhan-tuduhan itu. Itu yang aku harapkan, kata Aisyah. Tidak pernah aku berharap wahyu turun, wahyunya dibaca. Aku hanya berharap Allah perlihatkan nabi dalam mimpi bahwasanya tuduhan mereka itu tidak benar. Dan bayangkan para jamaah rahmatullah azza wa jalla, nabi sendiri, ya, istrinya, orang paling dicintai, dituduh serong, apa tidak sakit? Sakit. Dan ini menunjukkan nabi itu tidak tahu yang gaib. Andai kata nabi tahu yang gaib, langsung disangkal aja orang mengatakan istrimu begini, ah itu bohong, kan selesai masalah. Tapi nabi tidak tahu yang gaib, sehingga apa? Allah turunkan wahyu dalam surat An-Nur ayat ke-11, para jemaah. Surat apa? An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Yang datang membawa berita dusta dan palsu itu sekelompok dari kalian, kata Allah Azza wa Jalla. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan anggap itu buruk, tapi itu justru baik. Ya, dalam ungkapan orang Arab, ya, rubba dharratin nafi'ah. Ada yang mudarat itu bisa manfaat. Ada, tapi enggak semuanya, ya. Ada yang kita anggap mudarat itu ternyata bermanfaat. Ya, likulli imrin minhum maktasaba minal ibn. Setiap mereka yang membuat kedustaan itu, dia dapat dosa. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Yang menjadi dedengkotnya, yang punya, ya, rencana, yang jadi tokohnya, ketuanya, yang berbuat dusta itu, lahu azabun azim, bagi mereka azab yang sangat besar. Dan lebih hebat lagi, tahu apa para jamaah? Keluarganya Aisyah yang ini. Orang yang dinafkahi oleh Abu Bakar. Bayangin. Maka begitu ditahu oleh Abu Bakar, si fulan yang dinafkahi itu yang punya ulah, tidak dikasih sama Abu Bakar lagi nafkah. Karena begitu turun ayat ini, Nabi SAW memerintahkannya, kasih lagi Abu Bakar. Hati apa coba ini? Kalau kita, keluar. Kalau kita tamat sudah, tiada maaf begitu. Allah. Bayangkan para jemaah. Ya, orang dekat yang menikah, yang dikasih makan, dikasih minum, air susu dibalas dengan air. Tapi apa setelah turun ayat menyerangkan Aisyah bersih? Disuruh oleh Nabi, kasih lagi dia. Abu Bakar hati enggak terima. Ya. Tapi kasih. Subhanallah. Ya. Jadi harapan ibunda Aisyah supaya Nabi hanya dikasih apa? Lewat mimpi. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla ingin mengangkat ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ayat turun para jamaah yang kita baca sampai hari kiamat. Maka Az-Zamakhsyari menjelaskan nazalat fihi 18 ayat. 18 ayat turun. Yaitu menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan keberlepasan ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tayyib. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menerangkan bara'atu ummul mu'minin radhiyallahu anha, keberlepasan dan bersihnya ummul mu'minin radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan keji. Karena ingat, dari sini jalannya orang-orang Syiah mencela ibunda Aisyah. Dianggap ibunda Aisyah sero. Ya, bahkan dikatakan nanti, ya, kalau keluar Imam Mahdi mereka, ya, maka akan dicambuk katanya Aisyah dan Hafsah. La ilaha illallah. Ada ayat. Ya, Zamakhsyari mengatakan 18 ayat, 18 ayat. Ya, namun Imam Al-Bukhari mengatakan fa anzalallahu innal ladina ja'u bil al-ashr al-ayat. 10 apa? Ayat. Baik. Faedah yang kedua. Fihi bayan tawadhu'i ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menerangkan bagaimana merendahnya tawadhu'nya ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian faedah berikutnya. Fihi itsbat kalamillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla berbicara. Ini dipakai berbicara di sini Al-Qur'an. Karena Allah azza wa jalla berbicara dengan Qur'an, Allah azza wa jalla berbicara juga dengan sunnah, dengan hadis. Maka ingat, Al-Qur'an adalah wahyu. Hadis juga wahyu. Hadis ini menerangkan Allah berbicara dengan Qur'an. Ya, jadi dikatakan, ya, la sya'ni fi nafsi, pribadiku, kana ahfar. Enggak ada apa-apanya. Ya. Lebih hina pribadiku ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala harus berbicara, min an yatakallama Allah berbicara tentangku. Aku ini enggak apa-apanya. Kenapa harus Allah Azza wa Jalla berbicara tentangku? Jadi min an yatakallama Allah fiyya. Jadi isbat Allah Azza wa Jalla yatakallam. Faedah berikutnya. Fihi tahdzir. Hadis ini juga sekaligus ada peringatan haramnya kita menuduh wanita atau orang-orang yang suci dengan perbuatan zina. Oleh karena itu, Nabi alaihissalatu wassalam ketika menyebutkan tentang kabairul dzunub, dosa besar, wa qadzfil muhsanat al mu'minat al ghafilat, di antara dosa besar itu menuduh wanita-wanita yang bersih, ya, dengan tuduhan zina. Itu sebabnya yang menuduh tanpa bukti maka mendarat di punggungnya cambukan. Baik. Faedah berikutnya. Fi itsbat anna ru'yal anbiya wahyun. Hadis ini juga menetapkan mimpinya para nabi wahyu. Mimpinya para nabi apa? Wahyu. Dan awal turunnya wahyu kepada nabi mimpi dulu. Maka jangan heran orang yang mengaku dirinya menjadi nabi belakangan ini memang mimpi dari mimpi, dia katanya. Karena memang para anbiya itu awal, diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal dari, ya, beliau diberikan wahyu itu mulai dari apa? Mimpi. Atau lihat dalam Sahih Bukhari, kitab Badil Wahyu. Kita permulaan turunnya wahyu. Maka lihat, ya, ngaku dirinya nabi itu dari mana? Dapat dari mimpi. Tapi ingat, mimpinya nabi bukan mimpinya kita. Kalau mimpi nabi hak, pasti benar. Kalau mimpi kita ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama itu mimpi baik, maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, mimpi kita meskipun baik tidak bisa jadi syariat. Kenapa? Karena sudah lengkap al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini banyak kita dibuat syariat lewat mimpi. Ya, akhirnya bahasa sasak krimpian. Ya. Belum waktunya udah mimpi. Baik. Yang kedua, mimpinya kita ar-ru'ya as-sayyi'ah, mimpi buruk. Itu dari syaitan. Yang ketiga, mimpinya kita ini adalah ya bawaan waktu jaga. Jadi apa yang kita senangi waktu kita bangun, bisa terbawa waktu tidur. Misalkan baru kita ini pintar naik motor, nanti mimpinya lah saya naik motor tadi. Bawaan waktu kita ya jaga itu barangnya. Itulah dia kemungkinan mimpi-mimpinya kita. Adapun mimpinya anbiya, ru'yat anbiya haqqun, itu benar dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat, ada mereka yang bermimpi, ya Rasulullah, aku mimpi kepalaku dihantam oleh batu besar, kepalaku terbang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu setan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi sahabat yang lain, Abdullah bin Zaid, dia bermimpi. Mimpinya dibawa oleh dua orang. Atau ketemu dengan dua orang. Ada di orang dilihat pegang lonceng. At-tabi'un nafus, dijual enggak lonceng ini? Oh enggak, katanya. Untuk apa? Kita pakai untuk manggil orang azan. Amun, kita pakai manggil orang sholat. Lagi ketemu yang lainnya, albu, trompet. Ini dua pilihan yang pahit nih, para jemaah. Lonceng itu Nasrani, trompet itu apa? Yahudi. Akhirnya apa kata dua orang ini? Maukah aku tunjukin lebih baik? Mau. Apa itu? Qala taqul, engkau ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai la ilaha illallah. Thumma sta'khara ghayra ba'id. Kemudian dia mundur. Hah. Siapa yang mimpi? Abdullah bin Zaid. Kemudian mimpi juga Umar bin Khattab. Dia lapor dulu ke Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Apa jawaban Nabi? Innaha ru'yal haq insyaallah. Oh, itu mimpimu benar. Ya, kasih tahu Bilal, engkau ajarkan dia, dia suaranya lebih nyaring, katanya. Ini baru para jemaah. Ini kalau zaman Rasul, memang sering Nabi tanya, selesai sholat, hal minkum ra'a ru'yal laylah, ada enggak di antara kalian yang mimpi semalam? Nabi sering tanya, karena memang ya mimpi yang baik itu juz'un, satu bagian dari 30 sekian bagian tanda kenabian. Dan ingat di akhir zaman, asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha, yang paling benar mimpinya di akhir zaman, yang paling jujur ngomongnya. Kalau suka haram, aduh, enggak benar sudah. Kalau suka bohong, ini, ayo, malam, ngimpi. Ngempok gunung Rinjani. Aduh, dia lekas sudah. Nah, ini dia para jamaah. Jadi yang paling jujur ngomongnya, insya Allah dia mimpinya yang paling benar. Tapi ingat, mimpi tidak ada urusan tentang untuk beribadah. Tapi kalau mimpi mendorong kita, laksanakan terus sunnah ini. Kalau memang itu sunnah, berarti apa? Ini kabar baik berarti. Wahakada. Ya, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jumpa kita pada kesempatan sore hari ini. Nanti lagi kita lanjutkan maghrib insyaallah di Masjid Aisyah. Al-qaulul mubin fi akhtar al-musallin, insyaallah meluruskan tata cara ibadah kita. Walhamdulillah.